warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 28 Safar 1438 Hijrah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, menjalani kehidupan kita. Semoga aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelum yang telah kita lalui. Ada pesan-pesan yang bisa kita dapatkan, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi, yang kemudian diteruskan dan dipopulerkan oleh para ulama kita. Esensinya menghadirkan pesan kepada kita yang penting, bahwa jangan sampai ada setiap detik pun berlalu dalam kehidupan kita kecuali menjadi kebaikan-kebaikan yang lebih mulia dibandingkan waktu sebelumnya. Kalau saya beri gambaran, misal kita diberi hidup hari ini di hari Senin 28 Safar. Nah, kesempatan hari ini itu belum tentu didapatkan esok. Jadi saat Anda mendapatkan kesempatan hari ini, coba dicek yang kebelakang di hari lalu, kira-kira apa yang belum disempurnakan. Ya. Anda kemarin belum sempat sholat sunnah misalnya, maka ketika Allah berikan hari ini, maksimalkan, karena belum tentu bertemu esok. Ya. Misal kemarin belum tentu baca Quran, belum sempat baca Quran. Anda diberikan kesempatan hari ini, kan? Karena itu maksimalkan hari ini, karena besok belum tentu ditemukan. Dan penting ingat ini ya, ya, sekarang persaingan untuk beramal saleh sering saya ungkapkan itu menjadi lebih ketat, Pak Bu. Kami hari Rabu lalu landing dari Saudi. Saya perhatikan, masya Allah, sekarang di Masjid Nabi An-Nabawi, kemudian di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, orang untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala-pahala kebaikan dalam sholatnya itu, masya Allah, Pak, luar biasa, Bu. Saya beri gambaran gini, misal ada orang-orang yang bukan satu dua orang, Pak, ya, banyak orang yang mengenakan pakaian, barangkali dalam konteks kita saat ini yang sering kita lihat itu layak digunakan untuk kain pel mungkin menurut kita. Jadi pakaiannya sangat luar biasa, tidurnya hanya di pelataran-pelataran Al-Haram, di Masjid Al-Haram, ya. Tapi ternyata ketika digali lebih jauh, orang-orang ini setiap mendapatkan bagian dari kehidupannya, dia coba sisihkan yang paling banyaknya. Yang penting dia bisa makan, minum cukup, dia simpan, dia simpan, dia simpan. Pakaian bagus dia jual, barang-barang bagus dia sisihkan, segala yang baik dia tepikan. Yang penting seadanya dia dapatkan, karena punya cita-cita ingin sholat, sekali sholat dapat 100.000 lebih baik dibandingkan yang lainnya. Anda bisa nggak bayangkan ya? Ada orang-orang demi sholat saja, dia bisa menyimpan segala kemewahannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan menurut sementara orang mungkin dikucilkan gitu kan? Dia tinggal di tempat yang hotelnya tidak bagus, bahkan gak ada hotelnya. Pakaian cuma seperti ini. Jadi Anda jangan pernah memvonis atau menduga orang-orang yang terlihat sederhana. Maaf ya, maaf sekali lagi. Barangkali orang-orang kekurangan. Menurut Allah mungkin terbalik gitu. Ya, barangkali menurut Allah kamu nih yang tampil bagus, pakaian mewah, segala lengkap, tapi ibadah kamu masih kurang. Karena itu saya berikan lagi kesempatan, kesempatan, kesempatan untuk dimaksimalkan. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Ada banyak hal yang semestinya perlombaan kita menjadi semakin serius di hari-hari ini. Ya. Saya bahkan pernah ke wilayah Telas itu di bagian Indonesia, di Jawa Tengah, Lasem ke atas gitu ya. Telas, ya, jadi di Google aja nggak akan ada itu. Silakan buka, Telas tuh habis dia. Itu masya Allah, saya pernah kisahkan ini. Jadi ada seorang, Pak Bu, perawat kambing, penggembala kambing yang kami datangi ke sana. Ya, saya dengar informasinya begitu datang ke sana, ya, kambing-kambingnya itu ada yang baru datang, saya lihat ditutup pakai botol aqua tuh, potongan aqua yang agak besaran itu, ya, ditutup mulutnya. Saya tanya, ini kenapa kambingnya? Sakit ya? Oh enggak, katanya, Gus, ini enggak sakit. Ini kami baru beli di tempat kami beli, kami datangkan ke sini, kami tutup mulutnya dari kandang dia di sana sampai ke sini supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Anda kebayang enggak orang desa di ujung bukit yang hidupnya sebulan cuma 100.000, jangankan lisannya, mulut kambingnya ditutup supaya enggak ngambil yang bukan haknya. Anda tinggal di tempat yang luar biasa nyamannya, keadaannya jadi cukup baik, Allah berikan kemudahan untuk ibadah gitu kan. Coba cek berapa banyak dalam sehari kita membuang kosakata kita untuk hal yang tidak penting. Jadi ada banyak hal yang sekarang perlu kita renungkan karena suatu saat kita akan pulang. Ya. Jadi, karena itu Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak, mari kita lebih bersabar untuk meningkatkan diri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekarang persaingannya begitu ketat ya. Ya. Baik. Di antara yang bisa menghambat kita untuk lebih baik dalam pandangan Allah adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh setan yang dihadirkan kepada nafsu dalam bentuk was-was. Penyakit inilah yang coba kita harus bersihkan, kita tepikan supaya jiwa kita selalu dalam keadaan baik dan bisa mendorong kepada kebaikan-kebaikan. Kajian tentang ini dikhususkan oleh para ulama mengambil istilah Quran di surah ke-91 itu ayat 7 sampai dengan ayat 10 yang pernah kita kupas gitu ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dari kata zakka di sini, zakka kan ya, sungguh bahagia, tenang, nyaman, aflah, orang yang bisa membersihkan jiwanya. Zakka menyucikan, membersihkan. Kalau Anda ingin berusaha untuk membersihkan itu, maka rumusnya, kalimatnya ditambah ta di depannya. Kalau sudah muncul ta, huruf sebelum akhir, kemudian ada huruf ya-nya. Ya. Maka dari kalimat zakka menjadi tazkiyah, bentuk isim masdarnya. Apa yang disucikan? Keadaan jiwa. Jiwa dalam bahasa Arab disebut dengan nafas. Dari sini muncul kajian namanya tazkiyatun nafas. Ya, seperti pernah kita bahas di awal pertemuan, ini sekedar mengingatkan. Ya. Jadi mohon maaf, jadi bagian dari ibadah kita, salah satu yang terpenting, bukan hanya kita menunaikan sholat dengan baik, kemudian membaca Quran dengan benar, tapi juga ada tuntutan dari Al-Quran untuk selalu mengoreksi keadaan jiwa kita, sehingga ketika sholat, sholat kita menjadi tenang. Ketika baca Quran, keadaan bacaan kita menjadi lebih nyaman. Ya, tidak sedikit orang kelihatan sholatnya panjang, tapi hatinya sebetulnya sedang bergejolak. Dan tidak sedikit orang yang sedang baca Quran terlihat seperti fasih bacaannya, padahal suasana jiwanya sedang tidak tenang. Karena itu di antara fungsi Nabi SAW diutus sebagai Rasul, salah satunya untuk bisa membimbing umatnya membersihkan keadaan-keadaan jiwanya. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Posisi paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum. Ya, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian. Ya, hati-hati. Rasulan minkum yatsnu alaikum ayatina. Sebagaimana kami telah mengutus rasul, seorang rasul pada kalian, dari kalangan kalian. Yatsnu alaikum ayatina. Yang punya tugas membawa ayat-ayat kami. Menyampaikan petunjuk hidup. Ya. Izin ya Pak, Bu. Saya coba turunkan lebih detail sedikit saja. Ya. Jadi setiap Rasul diturunkan atau Nabi diutus, itu selalu Allah titipkan petunjuk yang dengan itu dimintakan disampaikan pada umatnya, tujuannya supaya hidup umatnya mudah. Ya. Saya lompat sedikit ya, agak pelan-pelan. Saya beri contoh misal, manusia pertama yang diturunkan ke bumi siapa? Nabi Adam ya, baik. Agak cepat sedikit. Ketika Adam diturunkan ke bumi pertama kali, itu oleh Allah langsung diberikan paket petunjuk hidup. Supaya dengan paket petunjuk ini, hidup beliau akan dijalani dengan lebih mudah, nyaman. Misal, Quran surah kedua ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qulnah bitu minha jami'a. Kami firmankan sekarang, semuanya turun ke bumi. Adam turun, istrinya turun, jalani kehidupan baru di muka bumi. Tapi firman-Nya tidak cukup sampai sini. Diteruskan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika nanti dalam kehidupan di bumi ada petunjuk kami diturunkan, lihat kalimatnya disebut dengan hudan. Hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kalau petunjuk kami nanti kamu dapati saat menjalani kehidupan di muka bumi, ini Faman tabi'a hudaya, maka siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk kami ini, kata Allah, siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk kami ini, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka kata Allah, saya jamin, ini yang jamin Allah ya. Maaf kalau yang jamin manusia itu belum tentu benar jaminannya. Sekarang bilang A, besok bisa berubah. Yang punya kedudukan sekarang mengatakan A, besok ketika berganti kedudukan bisa berubah. Tapi kalau Allah sudah menjamin sesuatu, tidak akan berubah sampai kapanpun. Sekarang perhatikan jaminannya. Fala khaufun, kata Allah, orang yang mengikuti petunjuk kami hidupnya tidak akan pernah gelisah, tidak akan galau. Fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, ketakutan berlebihan, tidak gelisah, walahum yahzanun, bahkan tidak akan larut dalam kesedihan. Masya Allah. Di apapun yang dia hadapi, dia punya persoalan di rumah, wajar setiap orang hidup pasti punya masalah. Tapi ketika persoalan dihadirkan, dia tidak larut dalam kegelisahan. Kan ada orang yang masalah tidak serius saja sudah gelisah jiwanya kan? Ya, lihat langit mendung sudah gelisah gitu kan? Masya Allah, macam-macam dan sebagainya. Ini tidak. Jadi masalah besar jadi kecil, masalah kecil pun tidak menjadi besar. Dan tidak ada rasa-rasa yang larut dalam kesedihan dalam jiwanya. Bahkan yang luar biasa, Quran surah kedua ayat kelima, posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat urutannya. Adam diturunkan ke bumi, ada paket petunjuk. Ikuti petunjuk ini. Kalau jalan mesti begini, kalau melihat mesti begini, kalau bekerja mesti begini, kalau makan mesti begini, kalau tidur mesti begini. Demi Allah saya katakan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, petunjuknya lengkap sekali. Kalau Anda ikuti ini, maka dijamin oleh Allah, satu, tidak akan gelisah karena semua solusi sudah dipelajari. Ya. Kemudian tidak akan sedih karena semua masalah sudah diketahui. Jadi kalau orang tahu mau ke Nurul Bahri, oh di sini ada rintangannya, dia bisa mengambil jalan yang lain. Yang jadi masalah ketika dia tidak tahu hambatannya, terjebak dia di situ. Maka muncul kekhawatiran, muncul kesedihan di situ. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, fokus sebentar. Ya. Ada orang-orang yang ketika ditawarkan oleh Allah petunjuk ini, dia langsung ambil dengan lekat. Ya. Saya beri contoh. Ini apa? Spidol ya. Posisi spidol berada di mana? Ah, bukan di meja, tapi di atas meja. Okay? Di atas meja. Sekarang perhatikan, posisi di atas meja. Ada jarak tidak dengan meja? Ada ya. Kalau ada benda di atas begini, dengan di bawahnya ada jarak, ini disebut dengan fauqa namanya. Fauqa. Fa, waw, qaf. Ada jarak di atasnya. Ya. Jelas di sini? As-sama fauqal ardi. Langit di atas bumi. Ya. Kalau dempet seperti ini, nempel. Pelan-pelan. Ini spidol nempel dengan mejanya. Maka kalau sudah berada di atas tapi menempel begini, rat lekat seperti ini, maka kalimatnya berubah dari fauqa menjadi ala. Jelas ya? Ala al-qalam ala al-maktab. Ini spidol berada di atas meja tapi nempel begini. Sekarang Masya Allah, ada orang-orang yang hidupnya melekatkan pada petunjuk Allah. Gak mau jauh dia, gak mau ada jarak. Dia mau nempel dengan petunjuk Allah. Maka dilukiskan oleh Allah di Quran surah kedua ayat kelima itu, ulaika ala hudan mir rabbihim. Ya. Jelas? Ulaika, ada orang-orang yang mereka itu ya, ala hudan, kalimatnya menggunakan ala kemudian disandingkan dengan ini. Ya. Ada orang yang selalu lekat dengan petunjuk Allah. Masya Allah, dia jalan aja lihat, dia gunakan pandangannya untuk melihat tapi tidak sembarang lihat. Ya bagaimana Allah menuntun pandangannya untuk melihat. Jadi yang kata Allah boleh lihat, dia lihat. Kata Allah gak boleh lihat, dia akan palingkan. Ya, Masya Allah, dia dengar. Betul, semua orang sama mendengar sepanjang punya pendengaran. Tapi orang ini karena lekat dengan petunjuk Allah, gak semua dia dengar. Yang baik-baik dia dengar, yang gak baik dia tepikan. Lisan fungsinya untuk bicara. Semua orang punya potensi bicara. Tapi orang ini yang baik dia sampaikan, yang tidak dia tepikan. Ini. Kalau semua sudah diikutkan dalam kehidupan lekat dengan ini, di rumah ada petunjuk Allah, di kantor ada petunjuk Allah, Anda ke masjid ada petunjuk Allah. Coba perhatikan, masuk masjid tadi kan saya lihat banyak keluar masuk tuh. Orang yang lekat dengan petunjuk Allah pasti akan beda. Cara masuk dia pasti kaki kanan itu. Pasti ada doa yang dibacakan. Keluarnya pasti akan kaki kiri. Ada doa yang dibacakan. Semua lekat dengan kebaikan. Kalau sudah seperti ini, maka ujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun.

Tapi bukan cuma baca, ya. Pahami isinya, pahami bacaannya, pahami gerakannya. Setelah paham itu baru amalkan. Makanya setelah itu muncul kalimat wa aqimis shalah, tunaikan salat sesuai dengan apa yang telah dipahami itu. Sekarang coba cek ya, mohon izin ya, mohon izin. Dari sekian salat yang telah kita tunaikan sampai siang ini, berapa bacaan salat, berapa persen bacaan salat yang sudah dipahami? Jangan-jangan salat tapi enggak paham yang dibacakan. Ruku enggak ngerti yang dibaca. Sujud enggak paham yang diungkapkan. Bagaimana salat kita bisa khusyuk? Ini baru satu kalimat ya. Jadi bahasa Quran itu mengandung nilai yang tinggi karena mukjizat, ada pesan yang dalam di situ. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan, masalah apapun dalam hidup, baik persoalan ibadah ataupun persoalan kehidupan, pertama kembalikan kepada Al-Quran. Nah, sekarang kita dihadapkan pada persoalan membersihkan jiwa. Sudah kita ambil tentang teori pertama, penyakit hati ya, yang kita spesifikkan kepada penyakit iri dan dengki. Kita sudah masuk pada bab bagaimana mencegah atau mengobati penyakit iri hati. Ya, pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai pada mencegah ya. Ya, nanti saya coba simpulkan sedikit. Ya. Maaf, kaidah pembelajaran ini tidak akan mengambil pada referensi di luar Al-Quran, karena kaidah kita lihat Quran dulu. Baru lihat bagaimana Nabi menerangkan kepada kita. Karena Allah yang tahu tentang kita, kita harus bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi-Nya ya, dan tuntunan Nabi-Nya. Pelan-pelan. Ada mencegah, ada mengobati, itu beda. Hati-hati Pak ya, Bu, jangan sampai nanti kita banyak berdiskusi tentang ini tak sadar kita pun sedang terinfeksi penyakit hati. Bagaimana cara mengeluarkannya nanti? Ya. Oh, ini ada tutup gelas. Mau ditutupkan ke sini? Saya cegah. Jangan ditutup, biar aja terbuka. Gelas? Kemudian sudah tertutup begini. Coba buka. Kemudian saya buka. Ada bedanya? Baik, yang pertama mencegah sesuatu untuk datang ke sini, ditutupkan. Yang kedua melepas yang di dalam supaya terbuka. Ada orang yang belum terkena penyakit hati, tapi juga rentan didatangi oleh setan penyakit itu, sehingga harus dia cegah di awal supaya dia tidak terinfeksi penyakitnya. Tapi nanti yang kedua ada orang-orang yang memang sudah terjangkiti penyakit iri hati yang harus dikeluarkan dari jiwanya. Bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk mencegah penyakit hati datang, sekaligus mengeluarkan penyakit ini jikalau itu telah menginfeksi diri seorang manusia. Ini materi yang akan kita ambil dalam pertemuan kita di siang ini. Kita keluarkan dulu ayatnya. Kita belum mulai ya, tadi baru mukaddimah, sekarang baru kita mulai materi kita. Saya lihat tadi masih banyak yang datang gitu ya, masuk, keluar, masuk, sehingga saya pikir perlu diantarkan dulu supaya saya tidak mengulang. Ya. Taim, satu, Quran surah kedua, Al-Baqarah. Boleh saya tuliskan? Oke. Okay. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kedua, Quran surah 12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian tiga, Quran surah ke-114 ayat ke-4 sampai ke-5. Ya, kalau mau disempurnakan ke-6 boleh. Nanti saya baca ulang. Kemudian khusus untuk penyakit hatinya, ya, dosis yang pertama dulu Quran. Ya, karena dosisnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat penyakitnya. Nanti kita lihat gejalanya ya. Nanti dosis obatnya juga berbeda. Ya. Quran surah ke-28 ayat 79. Solusinya obatnya di Quran surah ke-4 ayat 32. Posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Ini baru pencegahan. Kalau gejalanya sudah mulai meningkat, agak parah, langsung saja ke obatnya, Quran. Surah ke-51,

Malaikat Jibril LA gitu kan. Kemarin mau ngundang Malaikat Jibril ke Monas katanya. Masya Allah. Ya. Tangkap oleh polisi juga diproses. Ya polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya. Jadi kita kembalikan ya. Kita kembalikan. Kemana setan membawa sumber-sumber penyakit ini? Yang paling mudah dia lakukan kepada nafsu. Kepada nafsu. Ya apalagi yang levelnya bukan rasul, bukan nabi. Ya karena tidak mendapatkan penjagaan mutlak dari Allah. Kecuali kalau dia mau berlindung kepada Allah. Mendekat dengan keimanan dan ketakwaan. Karena itulah kemudian. Baik. Sebentar, sebentar. Lihat teorinya. Tadi lawan dari nafsu apa? Masih ingat? Nah, orang yang belajar terbagi pada 4 bagian. Cepat ingat, lambat lupa. Oke, cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, cepat lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Anda masuk ke yang mana? Lawan dari nafsu apa? Takwa. Baik. Perhatikan persamaan terbaliknya. Perhatikan ya, pelan-pelan. Lawan dari nafsu adalah takwa. Artinya semakin kita meningkatkan takwa, semakin ini bisa ditekan. Jelas ya? Di, intinya gampang sebetulnya. Takwanya meningkat, ini bisa ditekan. Tapi sebaliknya, kalau ini yang naik, ini pasti lemah. Pasti akan ada masalah. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan itu pada hakikatnya selalu diawali atau diakhiri dengan takwa. Silahkan cek sholat bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwa. Siapa orang takwa itu ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Puasa menekan nafsu bagian dari takwa. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Haji ibadah tapi bekalnya bagian dari takwa. Quran surah 2 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kalau ini naik, maka ini akan turun. Sederhana sebetulnya. Nah, tapi sekarang persoalannya, dalam rangka menunaikan takwa ini tidak akan tinggal diam. Maka dia bawa, innan nafsa la'ammaratun bisu. Kaidah yang kedua, nafsu itu punya potensi untuk mengarah pada keburukan. Maka ini dimanfaatkan oleh setan. Baik. Jelas sampai sini? Baik. 3. Bagaimana cara setan memanfaatkan nafsu? Awas, harus runtut ya. Supaya tidak ada miss di pertengahan ini. Sumbernya setan, datang kepada nafsu. Bagaimana cara dia memanfaatkan nafsu? Quran surah ke-114 dari ayat 4 sampai ke-5. Insyaallah ini hafal di dalam kepala. Ya, ada ayat yang hafal di luar kepala, ada ayat yang hafal di dalam kepala. Surah 114 itu surah apa? Ah, masyaallah, surah favorit ya. Qul a'udzu birabbin nas, satu malikin nas, ilahin nas. Oke, yang keempat, min syarril waswasil khannas. Min syarri, min dari keburukan, syar itu kalau sudah menggunakan shin besar dengan ra itu artinya keburukan yang dampaknya sangat dahsyat. Ya, dampaknya sangat dahsyat. Kalau sudah pakai syar itu satu keburukan yang dampaknya sangat dahsyat. Ya, misal, mohon maaf ya. Ada orang bunuh, tembak orang, selesai. Ada orang misalnya bunuhnya dengan cara yang tidak wajar lah ya, dibunuh pakai rudal misalnya kan, satu orang tuh. Saya pernah dengar di satu negara ada mengeksekusi pamannya gitu kan, itu dengan menggunakan rudal, Pak. Dia dipasang begini kemudian dirudal. Itu syar namanya. Syarun. Ya. Ada orang misalnya mencela satu kalimat, dia mencela satu buku tuh berapa paragraf misalnya kan, kamu dasar begini begini begini, itu syar namanya. Ya. Jamaknya syurur. Syurur. Makanya kita katakan, awas lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Min sayyiati a'malina, sebelumnya apa? Min syururi anfusina. Syurur itu jamak dari kata syarrun. Ya. Ingat, awas hati-hati. Hati-hati, bukan sin kecil ya. Min surur. Kalau sin kecil artinya bahagia. Senang. Tapi kalau sin besar, itu artinya sesuatu yang sangat buruk. Ya. Min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan, potensi buruk di jiwa kami. Kenapa? Maaf, ada kalimat syurur di situ karena potensi buruk ini bisa diperdayai oleh setan melakukan tindakan yang sangat fatal. Ya, jelas di sini? Oke, teruskan. Min syarril waswasil khannas. Masya Allah. Kalimat Qur'annya menggunakan kata waswas. Ini setan bekerja memanfaatkan nafsu. Cara bekerja dia dengan memberikan waswas. Waswas. Masya Allah. Dan saat memberikan waswas, ini kalimatnya dirubah oleh Quran jadi khannas, khannasa, khannas. Ya. Saking bahayanya waswas ini, sampai kalimat setannya berubah jadi khannas. Pelan-pelan. Nafas, nafsu, nafas, gitu ya. Tempatnya di mana? di hati, baiknya hati kalau disebutkan di Quran itu bukan hati fisikal, bentuk hati yang kita liver gitu ya, bukan itu, tapi hati yang dimasukkan qalbun, sesuatu tempat yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi di situ pusat daripada jiwa kehidupan kita. Ya. Tempatnya ada dalam kata sodrun dalam bahasa Arab. Tempatnya dalam sodrun. Ya. Hatinya disebut dengan kolbu, tempatnya di sodrun. Jamaknya sudurun. Sudur. Ya. Baik. Alladhi yuwaswisu fi. Nafas itu tempatnya dalam sodrun. Jamaknya sudur. Ya. Kata Al-Quran, berlindung kepada Allah dari buruknya waswas setan disebut dengan khannas. Khannas itu sesuatu yang membawa keburukan yang dampaknya sangat luar biasa. Ya. Saya ulangi, khannas itu sesuatu yang membawa sebab-sebab keburukan yang berdampak malapetaka. Khannas, khannasa. Bagaimana cara dia membawa waswas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, datang ke dalam sudur, menggoda isi sudur, isinya ini nafsu. Ustaz tahu dari mana kalau khannas ini sebagiannya adalah setan, ya, bentuknya setan. Pelan-pelan. Ya. Tahu dari mana kalau khannas itu adalah setan? Ayat terakhirnya, minal jinnati. Sekarang perhatikan, jinnah itu jamak dari kata jin. Saya ulangi, jinnah jamak dari kata jin. Setan ini, awas, wujudnya berupa iblis. Iblis itu asalnya dari jin. Jin yang menyimpang dari Allah, dari perintah Allah. Jin yang menyimpang dari ketentuan Allah. Ditemukan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Ya, di situ ada kalimatnya yang telah tadi saya bacakan. Ya. Pelan-pelan. Oh, sekarang fokus sebentar. Sumber penyakitnya dari mana? Masuk ke mana? Nafsu. Cara menggodanya memberikan? Oh, sekarang apa itu was-was? Awas, hati-hati. Apa itu was-was? Ya, baik. Supaya kita enggak ngarang, kita kembalikan kepada asalnya ya. Baik. Waswasa yuwaswisu. Ya. Waswas itu asalnya bisikan halus yang mengganggu. Enggak pakai oh, bisikan halus yang mengganggu. Ini bahaya ya, makanya susah dihapus ini, bahaya. Baik. Bisikan halus yang mengganggu, halus yang mengganggu atau membahayakan. Pelan-pelan, hati-hati, karena kalau kita terjemahkan setiap was-was itu bisikan, malaikat pun kan memberikan bisikan pada jiwa kita, tapi yang baik-baik. Kalau ini tidak, dia mengganggu. Ya. Pelan-pelan. Bisikan halus yang mengganggu atau membahayakan. Jadi pertama, kita mesti memahami ayat ini bahwa sifat setan ketika menggoda, sifatnya halus, Bu, Pak. Kadang-kadang kan yang halus itu tidak terasa langsung ya. Dampaknya ada kelihatan. Air itu kan meresap halus ke karpet, taunya udah basah aja gitu. Ya sama sifat setan begitu. Jadi ketika memberikan was-was, Anda jangan kira, hati-hati, Anda jangan kira dia secara frontal mengatakan, "Eh, saya setan." Tidak. Dia akan langsung masuk pelan-pelan itu, pelan, tiba-tiba mulut sudah berkata yang kotor saja. Ya, mata sudah melotot saja dia. Itu bisa cepat sekali tanpa sadar gitu. Itu bisa mengganggu. Bapak melihat dengan saya begini, tiba-tiba bapak melotot kepada saya. Kan tidak nyaman situasinya kan? Sama lisan yang bicara yang kotor pun tidak akan menyenangkan, tapi itu tanpa sadar dan reaksinya sangat cepat sekali. Coba lihat, ketika ada anak misalnya bersikap sesuatu yang tidak menyenangkan, kan dalam hitungan sepersekian detik kan bisa berubah wajah itu. Bisa berubah, bahkan kata-kata bisa keluar. Yang dari kecil, sayang, sayang, sayang, tiba-tiba, kamu ini ya. Ah, Masya Allah, iya mas saya. Kan jadi agak susah tuh di sini tuh. Makanya hati-hati, permainan setan dalam menghadirkan sifat-sifat buruk gitu, itu sifatnya halus. Bahkan dia nanti ketika dihukum di akhirat, banyak orang protes kepada Allah. Ya Allah, gara-gara dia nih, saya bertindak buruk dalam kehidupan. Tolong hukum dengan berkali lipat. Apa jawab setan? Saya gak maksa kok. Saya gak maksa, saya cuma ngajak dengan halus. Salah kamu ikut saya. Mau jawab apa? Karena itu dari sekarang kita harus pelajari sifat halus yang masuk pada manusia ini, bagaimana cara masuknya. Itu yang coba kita hadirkan. Masih ada waktu? Masih? Sampai jam berapa kita?

Bagaimana cara dia datang bawa was-was? Dicontohkan langsung di Quran surah ke-28 ayat 79. Baik, saya hadirkan. Qarun. Ini manusia bermasalah. Kalau Qarunnya enggak usah banyak dipikirin, emang bermasalah. Yang jadi masalah nanti ketika dia datang membawa persoalan, orang-orang di sekitarnya terjangkiti persoalan yang dimaksudkan. Baik. Yuk kita lihat. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Maka Qarun mulai keluar menampakkan pada kaumnya, masyarakat di sekitarnya dengan kemegahannya. Saya pernah kisahkan dulu kan ya, kalau dia kemana-mana itu Masya Allah. Ya, kalau Anda lihat di ayat 76-nya itu kan, Masya inna Qaruna kana min qaumi Musa fa bagha alaihim, kan? Masya Allah, Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Jadi di zaman Musa nih. Ya, plus zaman Musa itu komplit luar biasa. Jadi Musa dengan Harun dihadapkan pada penguasa zalim dengan, maaf, dengan pengusaha hitam. Penguasanya namanya Fir'aun, ya, maaf, pengusahanya disebut dengan Qarun. Qarun ini kalau kemana-mana selalu tampil, Pak, tampil mewah. Mewahnya gak ketulungan. Jadi kalau jalan kemana pun di belakangnya selalu ada bodyguard. Bukan mengawal biasa, khusus membawa harta bendanya aja. Hartanya cuma kuncinya, Pak, kunci brankas. Yang kata Quran, kalau diangkat oleh orang-orang terkuat, 10 orang angkat di belakang, itu gak kuat juga. Latanu umil usbah. Wa inna ma fatihahu latanu umil usbah. Jadi kuncinya aja beratnya luar biasa. Gini. Ya, ibu kalau punya brankas, itu kuncinya dipamerkan atau disembunyikan? Punya satu brankas di foto di Instagram, ceklik brankas baru. Cari masalah. Pasti Anda simpan kan? Qarun tidak. Karena harta saya banyak. Pak, diambil dikit aja gak akan ngaruh kok. Jalan kemana-mana nih saya kunci nih belakang. Ambil aja kalau mampu. Mereka aja begini, susahnya ngangkatnya luar biasa. Anda mau ngambil, ambil aja. Kaya, sombong. Luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, itu ketinggalan. Dan keterlaluan, karena gak sekaya Qarun. Keterlaluan menurut saya ya. Ini sudah ada dulu yang sombong ya, jangan ikut-ikutan lah. Jangan ikut-ikutan gitu ya. Dulu sudah ada kaya, sombong dihancurkan oleh Allah. Itu petunjuk. Jadi apapun yang Allah titipkan pada kita itu cuma bekal ibadah. Kalau enggak dipakai ruginya luar biasa. Ya. Anda enggak pakai sekarang, besok Anda enggak akan bisa manfaatkan. Banyak orang setelah diwafatkan minta waktu cuma semenit sama Allah. Beberapa detik, ya Allah, fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Tolong beri kesempatan sebentar aja. Saya akan gunakan semua itu untuk kepentingan Allah ya Allah. Ya. Jadi mumpung Allah masih titipkan, pandai-pandai lihat, pulang ke rumah cek, mungkin kedudukan, mungkin ilmu pengetahuan, mungkin tenaga, mungkin harta benda, cepat berlomba, setelah meninggal, susah. Saya ke Tanah Kusir ya, satu saat, kami ziarah ke salah satu anak yang cuma diberi oleh Allah usia sehari, sampai saya katakan, sayyidi sama kamu nih, Masya Allah, orang tuanya menangis, ngapain kalian menangis, saya bilang kan, harusnya bahagia, luar biasa. Allah kasih amanah cuma sehari, dirawat, jadi penjamin surga sepanjang kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Ini hijab dari neraka. Saya bilang, saya sangat iri dengan kamu. Ghibtah maksudnya, bukan iri keburukan. Ghibtah, ingin menyayangi dia. Cuma dikasih sehari, jaminannya surga dalam kebaikan. Saya sampai sekarang belum aman surganya. Saya diam di situ kan. Keluar dari situ, saya lihat nuansa pekuburan itu, Masya Allah. Ada yang dikasih kayak lubang dua, ya, kayak pipa di situ tuh. Saya pikir, nah kenapa kuburan dikasih lubang dua begini pipa? Apa khawatir sesak napas di dalam itu kan? Kan sudah habis napasnya gitu. Jadi sekarang banyak Pak macam-macam tuh variasi di kuburan itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Anda nggak bisa, sudah selesai. Orang meninggal itu kehabisan nafas dan kehabisan tenaga, kehabisan amal, selesai semua. Jadi kalau Anda nggak berlomba dari sekarang, Anda akan ketinggalan, penyesalannya dalam. Lebih dalam daripada, maaf ya, alam kubur yang mungkin digali itu. Tolong pandai-pandai ya, cuma titipan aja. Begitu meninggal, selesai semuanya. Status itu hilang. Anda orang terkaya di Kelapa Gading, begitu meninggal gak akan ikut kalimatnya. Ya, maaf, telah meninggal orang terkaya di Kelapa Gading. Gak ada. Cukup Anda aja selesai. Fulan bin Fulan selesai. Gitu kan? Maka ya, manfaatkan kebaikan ini. Kita kembalikan dulu sebentar. Qarun jalan. Yang jadi masalah ketika dia tampil mewah. Kelihatan oleh kaumnya. Lihat apa perkataan mereka. Nah ini bisikan yang pertama kali dibawa. Ya laytalana mithlana utia Qarun. Duh, kalau kita punya seperti yang dimiliki Qarun itu. Lihat kalimatnya. Ya laytalana mithlama utiya Qarun. Duh, kalau kita punya kayak gitu ya, kalau dalam bahasa kita, seperti yang dimiliki oleh Qarun. Di sini ada tiga hal yang penting. Satu, menampilkan kemewahan dalam hidup, itu berpotensi akan mengundang masalah. Jadi kalau Allah titipkan kemewahan dalam hidup, baik itu kedudukan, jangan pamer dengan kedudukan, nanti banyak masalah. Silahkan lihat, dulu Umar bin Khattab itu, Masya Allah, pemimpin, khalifah, presiden, kemana-mana biasa aja, aman tuh. Gak takut macam-macam. Ya. Lagi lewat malam-malam belusukan, tiba-tiba seorang ibu menendangkan syair. Duh khalifah, diangkat gak peduli dengan rakyatnya, makan pakai batu katanya, dan goreng-goreng batu, saking gak punyanya bu, goreng-goreng batu tuh. Anaknya ditidurkan dulu supaya gak nangis, diberikan gambaran, mama sedang masak, padahal batu yang dimasak, saking gak punyanya. Ya khalifah, masya Allah, gak peduli dengan rakyatnya, yang makan dengan batu sambil goreng-goreng begitu, itu Umar melihat, masya Allah, kadar Allah langsung kembali. Kembali ke Baitul Mal, dia keluarkan gandum. Pengawalnya ingin bantu, kata Umar, tidak, bukan kamu yang dihisap, saya yang dihisap. Digendong sendiri karungan gandumnya. Datang ke situ dimasakin sendiri sampai Umar, sampai selesai. Saat Umar masak itu si ibunya masih sibuk mencaci Umar. Enggak tahu kalau itu Umar. Anda bisa bayangkan enggak? Ya. Anda bantu orang dicaci sambil masak, dicaci begitu aja terus gitu kan? Sampai selesai, sampai kepergiannya dari situ dia tidak mengetahui dan tidak sadar kalau itu Umar bin Khattab. Jadi aman jiwanya gitu. Betapa banyak orang sekarang punya kedudukan, mau pindah ke satu tempat aja, masya Allah, netralisir 500 meter sebelumnya. Oh, Anda takut sama apa? Malaikat maut datang aja nggak bisa dihijab? Dan nggak akan mengucapkan salam, terobos saja. Silahkan Anda pasang dinding, pasang hijab, pasang macam-macam. Saya mau bepergian ke negara anu. Wah, oh, kendaraannya dari kita, harus lapis baja. Bajanya masya Allah, misalnya 100 cm, silahkan aja. Ya, silahkan, malaikat maut nggak akan terhandal. Begitu dihadirkan kendaraannya, buka-buka yang keluar malaikat. Hei, pulang yuk. Jawab apa? Selesai gitu ya. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, di sini poinnya pertama, jangan berlebihan dalam kehidupan. Apapun itu. Termasuk dalam ibadah juga gak boleh berlebihan. Gak boleh berlebihan. Yang berlebihan itu selalu bermasalah. Padahal yang tidak diperkenankan. Orang sholat subuh 2 rakaat ini misalnya 4 rakaat. Kan ini masalah di sini kan? Dalam beberapa hal lah. Termasuk Anda mau tahajud, belum pernah tahajud sebelumnya, jangan berlebihan dulu. Pengen langsung 11, pengen kayak Nabi lagi gitu kan? Nabi kan panjangnya luar biasa. Ya, saya pernah cek dulu waktu sholat gerhana di Bekasi. Duh, masya Allah komunitasnya luar biasa, senang dengan sunnah Nabi. Saya bilang, ini gerhana yang luar biasa nih, kesempatannya jarang-jarang, pahalanya banyak. Teman-teman, kita mau maksimalkan seperti Nabi melakukannya, atau kita belajar dulu mirip-mirip. Ustaz, ingin seperti Nabi, jarang ada seperti ini katanya, kan kesempatan. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan dulu aturannya, di sholat gerhana itu 2 kali ruku, 2 kali sujud. Karena 2 kali ruku, maka suratnya yang dibaca akan 4. Jadi sebelum ruku baca surat, bangkit lagi baca Al-Fatihah, baca surat lagi. Jadi ada 4 surat yang dibaca. Karena Anda ingin seperti Nabi, maka mohon izin saya bacakan pertama Al-Baqarah sampai selesai. Surat kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat Subhanahu wa rabbikal a'la. Anda tahu apa yang terjadi? Tanpa saya tanya lagi, hampir sebagian besar mengangkat tangannya. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Jadi coba kita sesuaikan. Anda belum biasa tahajud, bangkit 2 rakaat dulu, witirnya 1. Setelah nikmat besoknya 4 rakaat, witirnya 1. Setelah nikmat 6 rakaat sampai 11 ya, sampai enak gitu kan. Ada kenikmatan tersendiri. Ya. Teman-teman yang pengusaha, Anda yang bekerja, coba belajarlah, baca kisah-kisah orang dulu untuk motivasi. Imam An-Nawawi itu punya kitab bagus, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terbitan Darun Nafa'i, 187 halaman. Anda buka aja halaman 47 itu sebelah kiri, paragraf 3 bagi 1 sampai 7, bagaimana dilukiskan di situ Abdurrahman bin Auf yang super sibuk, Uthman bin Affan yang sampai sekarang masih punya investasi itu di Madinah, sumurnya, kebunnya, hotel jadi hotel sekarang. Itu masya Allah, kenikmatannya bukan saat omsetnya datang. Kenikmatannya saat bisa bangun malam dalam tahajud sampai khatam Quran tahajudnya sampai selesai gitu. Ada kenikmatan di situ. Nggak usah pamer, capek. Dulu sudah ada yang pamer dan nestapa kehidupannya. Ngapain diikutin? Buang-buang waktu gitu kan? Nah, yang kedua, ini inti masalah kita. Orang pamer di antara masalahnya adalah ketika dilihat ada kelebihan, maka lawan yang belum mendapatkan itu, setan tidak akan mendiamkan. Jadi kalau Anda sedang punya dititipkan sesuatu, potensi masalahnya riya dan sombong. Yang belum dapat itu potensi masalahnya iri. Ternyata pintu masuk setan kepada nafsu membawa penyakit iri ini bukan ingin menghilangkannya dulu, tapi keinginan untuk memiliki hal yang sama. Awas, hati-hati. Bukan keinginan yang positif. Karena kalimatnya diungkapkan dengan kata laita, laita. Ingat, kalau keinginan untuk meraih dalam konteks yang positif itu boleh. Oh, ini dia punya kedudukan sampai level tertinggi. Saya juga ingin seperti itu boleh. Itu raghbah namanya. Raghbah, keinginan kuat untuk mendapat kebaikan. Tapi kalau cuma menghayal-hayal, mendapatkan sesuatu yang sebetulnya ingin diraih dengan mudah, tanpa kerja keras, namanya laita. Laita. Bukan Raisa, laita. Laita itu harapan

saking palsunya, di kitab hadis palsu aja enggak ada gitu ya. Ada beberapa persoalan yang bisa dihadirkan di situ. Nanti kalau ada silahkan dapatkan, tapi saya tidak tahu masih ada atau enggak karena kita cetak terbatas. Nanti lihat aja di staff kami. Maksud saya mau berikan hadiah ke masjid ini. Nanti yang bisa hadir di sini silahkan baca-baca di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kami kira itu yang kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.